waqad khaba man dassaha. Inilah maudhu' pembahasan yang kita ingin sampaikan pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah memperoleh kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, man zakkaha, yaitu orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi, telah celaka, telah binasa, man dassaha, orang-orang yang telah menenggelamkan dirinya, menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tazkiyatun nafs, meraih kesucian jiwa, merupakan perkara yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena dengan tazkiyatun nafs, kesucian jiwa, seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya manusia di dunia terbagi menjadi dua, man zakkaha dan man dassaha. Kelompok orang-orang yang mensucikan jiwanya, yaitu selalu dia menggunakan hidupnya dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dia selalu menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, haji apabila mampu, dan perintah-perintah yang lainnya. Ini golongan yang pertama. Dan golongan yang kedua adalah man dassaha, yaitu golongan orang-orang yang telah menghabiskan sekian banyak umurnya untuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia di dalam hidup di dunia ini antara dua pilihan, apakah dia golongan yang pertama ataukah dia termasuk golongan yang kedua. Fabarakallahu fikum. Yang menentukan seseorang itu jiwanya suci, jiwanya bersih adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fa huwal muhtadi, wa may yudlil fa ulaika humul khasirun." Barang siapa mendapatkan hidayah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwal muhtadi, dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apabila orang itu sudah diberikan petunjuk, hidayah oleh Allah, tentu langkah hidupnya selalu di atas kebaikan demi kebaikan. Selalu di dalam jalan-jalan Allah, selalu di atas ketaatan kepada Allah. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Namun golongan yang kedua, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang merugi. Di sini fa barakallahu fikum, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengendaki seorang itu mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dirinya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala cap, Allah takdirkan dia sebagai orang yang tersesat, menyimpang, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Oleh karena itu fa barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wasallam sering mengulang-ulang dalam khutbatul hajah من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang mampu menyesatkan orang tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang diberikan Allah kesesatan atau disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Di dalam ayat tersebut memberikan faedah kepada kita bahwasanya hidayah dan tazkiyah adalah Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Sebagaimana pula ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 49, "Balillahu yuzakki may yasha wa la yudlamuna fatila." Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yuzakki may yasha, yang mentazkiyah, yang mensucikan jiwa-jiwa yang Allah kehendaki. Wala yudlamuna fatila, dan mereka tidak terdolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fabarakallahu fikum, tidak boleh ada di dunia ini ada orang yang mengklaim dirinya adalah orang yang paling suci, orang yang paling pintar, orang yang paling soleh, orang yang paling hebat, orang yang paling berjasa dalam dakwah, orang yang paling nomor satu di dalam prestasi-prestasinya. Lah, tidak boleh ada seorang muji-muji dirinya sendiri. Karena fabar kalau kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa sih orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang suci. Sebagaimana surah An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mensucikan jiwa-jiwa kalian, sok merasa suci, sok merasa bersih, sok merasa ikhlas. "Wa a'lamu biman ittaqa," karena hanyalah Allah yang mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah, apabila kita merasakan sekarang kita bisa rutin sholat lima waktu, kita bisa terus rutin bisa mengaji, kita bisa rutin membaca Al-Quran, mendalami ilmu agama, ingat, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena orang tuamu, bukan karena nasabmu, tapi itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga ini ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna allaha yuzaki man yasha wallahu sami'un alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalaulah bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya atasmu, maka tidak ada satu pun di antara kalian yang bisa mensucikan jiwa-jiwanya. Semua itu datangnya dari Allah. Keutamaan antum bisa menghafal Al-Quran, engkau bisa sholat, engkau bisa mengaji, engkau bisa beramal soleh, itu semua sekali lagi semata-mata datangnya dari Allah. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena orang tuamu, bukan karena kabilahmu atau sukumu. Walakinna Allah yuzaki man yasha, tapi dialah Allah yang mensucikan jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah, tidak boleh kita berbangga-bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Betapa banyak orang-orang yang berbangga-bangga dengan apa yang ada pada dirinya, ternyata kemudian dia jatuh. Kita lihat Abu Hasan Al-Ma'ribi, luar biasa ilmunya. Fabarakallahu fikum, sampai-sampai dikatakan para ulama ilmunya hampir selevel sama dengan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Namun sekali kehebatan ilmu seseorang tidak bisa menentukan orang itu selalu di atas kesucian jiwa. Ternyata dia jatuh di pelukan para hizbiyun, padahal ilmunya luar biasa, dahulu kokoh di atas manhaj, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala menentukan dia tersesat, menyimpang, maka ilmunya pun tidak bermanfaat. Demikian juga fa barakallahu fikum Al-Hajuri, demikian juga Muhammad Al-Imam, mereka orang-orang yang pintar luar biasa. Ketika kami di Damaj mendengar khutbahnya Hajuri, luar biasa, ayat terus dari awal sampai khutbah sampai akhir, ayat semua yang dikeluarkan, jarang kalimatnya dia, luar biasa istinbatnya, saking kuatnya Al-Quran di dalam hatinya, khutbahnya penuh dengan ayat-ayat dan jarang kalimat-kalimat dari dirinya sendiri. Tetapi fa barakallahu fikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menentukan dia menyimpang, ternyata ilmunya, kehebatannya tidak bisa mensucikan jiwanya. Demikian juga Muhammad Al-Imam, fa barakallahu fikum, luar biasa khutbahnya, balaghahnya, hampir-hampir kami kalau mendengarkan khutbahnya itu selalu menangis karena saking menyentuh hati dan kemudian membuat panas jiwa ini untuk kemudian tergugah dan sadar. Ternyata fabarakallahu fikum sama dengan dua yang sebelumnya, ternyata kehebatannya tidak bisa mentazkiyah dirinya, mensucikan jiwanya. Ini menunjukkan fabarakallahu fikum bahwasannya tazkiyatun nafs, kesucian jiwa, adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga fabarakallahu fikum, kenapa kita harus selalu waspada dan terus berusaha untuk meraih kesucian jiwa? Ada beberapa alasan-alasan. Yang pertama, fabarakallahu fikum, jiwa ini adalah musuh berat kita. Nafs, jiwa ini adalah musuh berat kita. Kata para ulama, musuh manusia ada tiga. Yang pertama adalah an-nafs, musuh dari dalam. Kemudian yang kedua adalah syaitan, musuh yang tidak tampak. Kemudian yang ketiga adalah manusia. Ini musuh-musuh yang selalu menggoda kita dan menggiring kita untuk kita jauh dari Rabbuna Jalla wa'ala. Makanya fabarakallahu fikum dalam surat Yusuf ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innan nafsal la ammaratun bisu, sesungguhnya inna nafs, jiwa ini, la ammaratun bisu, selalu dan selalu ammarah mengajak manusia kepada keburukan-keburukan. Waspada, jiwa ini selalu menggiring kita, menghasung kita selalu untuk berbuat kejelekan. Ya, inilah jiwa. Apabila kita enggak bisa melatih jiwa kita dengan sebaik-baiknya, maka kita akan digiring kepada kemaksiatan. Namanya jiwa pengennya nyantai-nyantai, enggak mau sholat, enggak mau ngaji, mondok setahun kabur, malas menghafal, malas sekian banyak, jiwa itu selalu pembawanya malas. Sehingga fabar kalau waspada, sehingga jangan heran kalau Rasulullah SAW berikan teladan kepada kita. Dalam doanya Rasulullah SAW berdoa dalam hadis Zaid bin Arqam dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha dan sucikanlah jiwaku ya Allah, anta khairu man zakkaha, dan engkau lah ya Allah sebaik-baik yang memberi, yang mensucikan jiwa manusia. Fabarakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasalam berdoa minta diberikan kesucian ketakwaan hati dan kemudian diberikan kesucian jiwa. Rasulullah padahal manusia yang terbaik, nabi yang terbaik, sering membaca doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalam satu hari, dalam satu pekan, kira-kira kita perhatian gak dengan jiwa kita? Ana yakin sedikit diantara kita yang selalu peduli dengan kesucian jiwa. Yang dipikir adalah doanya, ya Allah berikanlah aku bisa rezeki yang lancar. Yang jomblo, ya Allah kapan aku bisa nikah lagi, ya Allah ya kapan aku bisa menikah. Yang sudah menikah kapan kepengin tambah lagi, ya Allah kapan bisa diberikan kenikmatan poligami. Ilmu-ilmu teori sudah telah kudapatkan ya Allah. Coba perhatikan, ini doa-doa yang kebanyakan kita panjatkan kepada Allah. Diberikan kenikmatan rizki, diberikan kemudahan-kemudahan barakallahu fikum dalam pekerjaan, yang lagi jomblo pengen dapat pasangan hidup, yang sudah dapat pasangan hidup pengen nambah lagi. Luar biasa. Tetapi Pak, untuk kita mencari kesucian jiwa kita, ya Allah berikanlah aku ketakwaan hati dan sucikanlah jiwaku ini ya Allah, mungkin jarang yang peduli dengan doa yang seperti ini atau yang semakna. Oleh karena itu fabarakallahu fikum, di dalam khutbatul hajah Nabi alaihi salatu wasalam sering mengingatkan kepada kita di dalam khutbahnya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Nabi selalu membaca seperti ini, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kita. Luar biasa. Diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kesucian jiwa itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dengan kesucian jiwa inilah kita bisa selalu istiqomah di atas perintah-perintah Allah, dan kita bisa mampu meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah. Tetapi kalau tidak ada kesucian jiwa, maka fabarakallahu jiwa kita akan terus terdorong kepada kemaksiatan demi kemaksiatan. Ini alasan yang pertama, kita harus selalu berusaha mensucikan jiwa kita. Yang pertama adalah karena jiwa ini selalu mendorong kita kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, karena fabarakallahu fikum, kesucian jiwa itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Ini yang membuat kita harus termotivasi untuk selalu peduli dengan jiwa kita, apakah jiwa kita telah bersih, telah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Unduru rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih. Barang siapa yang takut dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan bisa mengekang hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, dialah yang akan berhak menempati surga. Di sini, Pak, barang siapa yang bisa mengekang hawa nafsunya, tidak diumbar, matanya tidak dilepaskan untuk melihat yang maksiat, lesannya tidak dilepas untuk mengucapkan kalimat-kalimat atau ucapan yang maksiat, telinganya dia tidak gunakan untuk mendengarkan yang maksiat, hatinya enggak pernah membayangkan yang maksiat, terus dia berusaha kekang jiwanya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surgalah layak sebagai tempat tinggal orang tersebut. Ini orang yang selalu mensucikan jiwanya, maka dia akan mendapatkan surga. Demikian juga dalam surah Thaha ayat 75 sampai 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha dhalika jazau man tazakka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ya'tihi mu'minan, barang siapa yang mendatangi Allah, menghadap Allah dalam keadaan mukmin, qad amila solihat, dan sungguh dia telah beramal soleh, فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ, mereka lah yang akan berhak mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi. جَنَّةُ عَدْنٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْهَارِ, mendapatkan جَنَّةُ عَدْنٍ, surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, خَالِدِينَ فِيهَا, mereka kekal di dalamnya. Dzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan jiwa. Balasan bagi orang yang mensucikan jiwa adalah fabarakallahu fikum, dia akan mendapatkan surga. Sehingga ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, harus betul-betul kita perhatikan hal ini. Kemudian alasan yang ketiga, bahwasannya anna hunaka talazum baina suluk wal i'tiqad, di sana ada saling adanya at-talazum, saling mengandung konsekuensi, kesamaan, kesinambungan antara akhlak dan hati seseorang. Artinya fabarakallahu fikum, kalau seseorang itu akhlaknya, jiwanya baik, pasti hatinya baik. Karena barakallahu fikum, namanya jiwa dan hati enggak bisa dipisahkan, maka barakallahu fikum, hendaknya kita selalu memperhatikan akhlak kita dan hati kita. Ingat bahwasanya hati itu adalah raja dan anggota badan kita adalah prajurit-prajuritnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ala inna fil jazati mudghah, idza saluhat saluhal jazatu kullu, wa idza fasadat fasadal jazatu kullu, ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, yang mana apabila dia baik maka baik seluruhlah seluruh amalan-amalannya, apabila dia buruk maka buruklah semua amalan-amalannya. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi fa barakallahu fikum, kata para ulama, kita bisa mengetahui orang itu hatinya baik atau jelek itu dari jiwanya, dari amalan-amalan zahirnya. Kenapa? Karena amalan zahir mencerminkan amalan batinnya. Kita lihat fa barakallahu fikum, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dimarahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Membunuh seorang yang telah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena fa barakallahu fikum, zahirnya dia telah mengatakan la ilaha illallah, berarti Pak, batinnya juga mengatakan la ilaha illallah. Tapi Usama bin Zaid mengatakan tidak. Ya Rasulullah, dia mengatakan la ilaha illallah hanya karena takut kepada pedangku. Kemudian Rasulullah marah. Ama syakakta qalbah? Apakah engkau telah membelah hatinya wahai Usama? Kamu mengatakan bahwasanya dia mengatakan la ilaha illallah karena takut kepada pedangmu. Sudah lihat hatinya? Zahirnya sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti dia muslim. Maka tidak boleh engkau tumpahkan darahnya. Dahulu kita pernah belajar pelatihan instruktur luar biasa. Fabarakallahu fikum, tiba-tiba pelatihnya jalan sama perempuan. Kemudian fabarakallahu fikum, kita tegur wahai instruktur, kenapa kok jalan sama perempuan? Bukankah jalan sama perempuan itu haram? Dia mengatakan innamal a'malu binniyat. Masya Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Enggak mau kalah. Wahai murid-muridku, kata dia, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Aku boncengi cewek tadi itu niatnya sebagai adik. Masya Allah. Enak sekali. Fabarakallahu fikum, kita katakan kalau zahirnya orang itu rusak, berarti hatinya juga rusak. Fabarakallahu fikum, makanya fabarakallahu, kita lihat kalau pada pencuri ketahuan, "Heh, nyuri kamu." Enggak nyuri kok. Kelihatan dari apa? Dari zahirnya gelakepan, bingung, deg-degan, ngomongnya enggak karuan, tidak tenang. Kenapa? Fabarakallahu'alaikum, karena hatinya memang jelek. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, karena saling keterkaitan antara jiwa dan hati, maka apabila engkau ingin memiliki hati yang baik, maka giring jiwa ini untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang bisa meraih kesucian jiwa, maka dialah yang akan berbahagia. Terus bagaimana caranya kita bisa meraih kesucian jiwa? Di sana telah disebutkan dalam Al-Quran, al-wasail al-mu'inah ala tazkiyati an-nafs. Ada sarana-sarana yang bisa menolong kita untuk bisa meraih kesucian jiwa. Kita sebutkan bagaimana caranya kita bisa meraih kesucian jiwa. Yang pertama adalah al-i'rab an khutuwati syaitan. Hendaklah dia berpaling dari jalan-jalannya setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan وَمَنْ يَتَّبِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jalan-jalannya setan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa mengikuti jalan-jalannya setan, maka dia akan diajak kepada al-fahsya wal munkar, kepada kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran. Walaula fadlu alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka tidak ada satupun di antara kalian bisa mensucikan jiwa-jiwa kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana caranya kita meraih kesucian jiwa. Jangan ikuti jalan-jalannya setan. Apa itu jalannya setan? Mengajak manusia kepada kemaksiatan. Karena setan itu enggak pernah namanya ngajak sholat. Setan enggak pernah mengajak untuk menghafal Al-Quran. Setan tidak akan pernah mengajak untuk tawadhu, bersifat rendah hati. Tetapi setan selalu mengajak kepada kemaksiatan. Ini yang pertama. Jangan ikuti jalan-jalannya setan. Kenapa kok jalan-jalannya setan? Kalimat jalan-jalan, karena jalan setan itu apa? Banyak. Dari satu langkah, kalau dilakukan akan melangkah kepada selangkah selanjutnya. Satu contoh, seorang anak muda matanya melihat sesuatu yang haram. Ish, barakallahu fikum. Ya, dia melihat perempuan yang mungkin cantik. Bilang, nih BMW lewat. Nah. Hati-hati, setan. Kata Nabi SAW, idza kharajatis syaitan istasyrafaha. Idza kharajatil mar'atu istasyrafaha asyaitan. Nabi bersabda, apabila wanita itu keluar dari rumah, maka akan dihiasi jadi cantik oleh setan. Umurnya 17 tahun ini. Pada 71. Luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dandananya tadinya BMW. Barakallahu fikum, karena lihat dari belakang. Nah, salahnya dia lihat dari belakang. Pertama memandang. Luar biasa ya. Akhirnya Pak, hatinya mulai membayangkan kayak apa ya kalau saya kenalan sama dia. Kemudian akhirnya Pak didorong untuk apa? Kenalan. Mulai kenalan. Subhanallah, ternyata 71 tahun. Tapi luar biasa. Karena dia janda kaya, mau aja. Nah. Bilang, "Mbak, dari mana?" "Oh, saya dari ya desa ini." "Oh, sekenalkan, Pak. Saya namanya si fulan." "Enggak kenal." Ya. "Mbak tinggal di mana?" Jawabnya, "Saya tinggal di rumah." "Rumahnya di mana?" "Saya tinggal di rumah." Jadi bilang, "Saya tinggal di mana?" "Di rumah." "Rumahnya di mana?" "Di tiga lah, maksud dibawa." Nah, gitu. Waduh, ini perempuannya lumayan keras ini. Kenalan berhasil. Taruhlah umurnya dia betul 17 tahun, kenalan sudah. Sudah kenalan, salaman. Kemudian setan mulai kemarin sudah menyentuh tangannya, iya. "Kamu belum pernah bagaimana menyentuh pipinya?" "Belum." Ah itu, kenalan terus. Terus sampainya Pak hingga jatuh pada perzinaan. Ingat, Allah mengatakan la tatabi khutuwati syaitan, yaitu jalan-jalannya setan. Sudah tahu kenalan sama perempuan itu bisa menjerumuskan kepada perzinahan. Makanya Allah mengatakan la taqrabu zina, jangan dekati zina. Allah enggak mengatakan jangan berbuat zina, tapi jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Sehingga waspada. Hati ini selalu dari mata turun ke tangan, langsung ke hati. Selatan hati turun ke mana? Ke bawah lagi. Nah, akhirnya zina. Akhirnya apa? Berbuat zina. Na'udzubillah. Sehingga yang kedua, untuk menolong kita apa? Meraih kesucian jiwa adalah apa? Ghadul basar wa hifdul faraj. Menundukkan pandangan dan apa? Menjaga kemaluan. wasilah, sarana yang kedua untuk bisa kita bisa meraih kesucian jiwa adalah jaga pandanganmu dan jaga kemaluanmu. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah An-Nur ayat 30. Allah berfirman qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman qul lil mu'minin, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih menjaga kesucian jiwa bagi mereka. Di sini Pak, untuk bisa mensucikan jiwa kita, jaga pandanganmu dan jaga kemaluanmu. Jangan sampai jatuh dalam perkara dosa. Kalau sudah matanya dilepas, maka fa barakawikum, maka akan apa? Yang konsekuensi kedua, kemaluan akan barakawikum, penasaran. Sehingga hati-hati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan mata dan kemaluan? Karena apa? Ini asalnya apa? Bekerja sama. Tidak mungkin fabarakallahu orang memandang cuma ingin menikmati saja. Tentunya pengin apa nanti memiliki. Sebuah kisah seorang muadzin, adzan dulu. Kisahnya muadzin mohon adzan dulu. Sudah isya maksudnya. Setelah adzan insyaallah kita lanjut lagi biar cepat biar selesai. Bismillah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu, ada seorang pemuda yang ingin mengumandangkan azan. Ketika dia akan mengumandangkan azan, ternyata apa? Ketika dia menaik menara, dia melihat seorang perempuan Nasraniyah tidak jadi azan. Perhatikan dari pandangan. Melihat cantik rupa, rupa yang cantik dari wanita Nasraniyah, pemuda tersebut meninggalkan adhannya. Kemudian dia mengatakan kepada perempuan tersebut, menghampiri rumahnya, duhai seandainya aku bisa memiliki anti. Maka kemudian fabarakawikum, perempuan semua mengatakan, bagaimana mungkin aku fabarakawikum mau menikah dengan anda, atau boleh menikah dengan anda, anda muslimah, saya Nasraniyah. Terus bagaimana syaratnya? Syaratnya kamu harus ikut agama Nasrani. Ya, siap. Perhatikan. Dia mengorbankan agamanya disebabkan agama karena pandangan mata. Akhirnya barakallahu fikum, menikahlah dia dan kemudian dibaptis dan masuk kepada agama Nasrani dan menikah dengan perempuan tersebut. Sudah nikah, acaranya selesai malam pertama. Nah, ketika malam pertama fa barakallahu fikum baru mau melangkah ingin menikmati apa yang dia pandang, ternyata tiba-tiba bocor. Subhanallah. Memerimati malam pertama bocor hujan-hujanan enggak mungkin. Iya, kalau film India mungkin hujan-hujanan ya. Nah, fabarakallahu fikum, dia mau hujan-hujanan, kedinginan nanti. Akhirnya Pak, pemuda tersebut naik ke atap untuk membetuli atapnya yang bocor. Subhanallah. Ketika membetuli, membenari atapnya, tiba-tiba petir menyambar. Dia jatuh dan mati. Luar biasa. Tidak bisa menikmati apa yang dia inginkan. Syahidnya di sini fa barakallahu fikum, ketika mata dilepas, maka fa barakallahu fikum, maka konsekuensinya kemaluan tidak akan bisa terjaga, penasaran. Demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, Betapa banyak orang-orang kafir dia berangan-angan ketika mati. Duhai seandainya aku termasuk orang-orang muslim. Di saat itu, tentara-tentara muslimun akan memerangi Romawi. Ketika pemuda itu yang gagah perkasa maju, mengendap-endap sambil melihat rumah-rumahnya orang-orang Romawi, tiba-tiba dia melihat seorang wanita cantik. Kembali tertipu dengan pandangan matanya, langsung tiba-tiba dia melambung menghilang dari pasukannya. Kemudian apa? Ketuk pintu. Kemudian melamar perempuan tersebut. Sama jawabannya. Bagaimana mungkin kamu muslim, saya muslim, Nasrania. Ya sudah, saya siap masuk agama Nasoro. Masuklah agama Nasoro. Bergabunglah dia bersama tentara-tentara Romawi. Hanya demi seorang wanita. Kenapa dia mengorbankan agamanya? Bermula dari pandangan mata. Sehingga barakallahu fik, ketika tentara muslim menggempur Romawi, ternyata ya fulan, kenapa tuh di sini bersama orang-orang kafir? Ya, aku sudah bersama mereka. Kemudian diperangi-perangi, termasuk pemuda itu mati dalam keadaan kufur. Dan kemudian tanya sebelum diperangi, wahai pemuda, bukankah engkau hafidzul Quran 30 juz? Engkau hafal mana ayat-ayatmu tentang bagaimana bahaya kekufuran? Bagaimana bahayanya murtad? Mana ayat yang aku telah hafal? Dia bilang, sudah hilang semua ayat-ayat yang telah aku hafal. Ketika dia murtad, semua ayat hilang. Tinggal dua ayat. Di antaranya adalah ayat Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Duhai, dia berangan-angan ketika mati diperangi oleh muslimin, dia dalam keadaan Islam. Ayat ini yang belum hilang dari lesannya dia. Syahidnya fabarakallahu fikum. Perkara yang kedua yang akan menolong kita untuk bisa menjaga kesucian jiwa adalah pandangan mata. Oleh itu, wahai para pemuda, jaga mata. Karena fabarakallahu mata itu lebih tajam daripada panahan pedang, atau panahan busur panah, atau lebih tajam daripada tebasan pedang. Karena fabarakallahu fikum, kalau pedang hanya bisa tembus atau menyayat badan kita, tetapi kalau mata sampai menyayat hati-hati kita. Kemudian yang ketiga, al-insyighal bil haq wa tarki al-muharramat. Hendaknya fa barakallahu bikum, engkau berusaha menyibukkan dirimu dengan kebenaran, dan engkau berusaha untuk meninggalkan segala bentuk keharaman. Kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, yang mengatakan an-nafsu wal a'malu la tazku hatta yuzala anha ma yunaqibuha. Perhatikan kata Ibnu Taimiyah rahimallahu, bahwasanya jiwa dan perbuatan ini tidaklah bisa kalian sucikan, bersihkan sampai dihilangkan dari lawan-lawannya. Bagaimana mungkin antum ingin meraih kesucian jiwa sedang anda berbuat sesuatu yang mengotori jiwa? Sehingga fabarakallahu fikum, al-imam asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza masyaghalta nafsaka bilhaq syaghalatka bilbatil. Apabila engkau tidak menyibukkan jiwamu dengan al-haq, dengan kebenaran, syaghalatka bilbatil, maka jiwamu akan menyibukkan engkau dari dengan kebatilan. Lawannya, kalau jiwa ini enggak diperangi untuk sibuk dengan kebenaran, maka bak jiwamu yang akan mengajak engkau kepada kebatilan. Jiwa ini sudah malas mondok pulang ke rumah. Bi, ana sudah bosan. Kenapa? 10 tahun mondok terus. Ya, masa saya mau jenggot tenang pondok, bi. Bosenlah bi, mulai jiwanya malas, ya, bingung, nggak ada teman, kemana? Ah, coba pegang HP, buka-buka HP, terus Tiba-tiba ketika buka aplikasi, ada apa? Iklan-iklannya. Biasa iklannya apa? Iklan-iklan barakallahu fikum, ya, yang jorok-jorok atau kotor-kotor. Ya, sekilas pernah ada iklan barakallahu fikum aplikasi untuk apa? Chattingan dengan perempuan, video live dengan perempuan. Mulai di-download aplikasi tersebut, penasaran apa sih isinya, hanya terus-terus-terus. Lihat, ketika jiwa tersebut tidak disibukkan dengan al-haq, sibuk dengan HP, sibuk dengan tongrong-tongrong nang kisik. Tahu kisik? Apa kisik? Apa kisik? Pantai. Nah, ya. Kisik pantai. Ya, itu bahasa ini. Barangkali Inggris dari Cilacap. Ya, artinya bak kunci 6, key 6, 6 berapa? 6 ya. Nah, gitu. Jadi ini kisik. Nah. Fa barakallahu fikum. Makanya orang yang kekisik itu biasanya apa? Membuka apa? 6 kunci, matanya, ya, tangannya, hatinya, semua panca indera yang 6 ini dibuka di pantai sana. Hati-hati makanya jangan lari ke kisik. Fa barakallahu fikum. Dari mana tadi? Lupa. Astagfirullahaladzim. Kalau jiwa ini enggak sibuk dengan al-haq tadi. Satu contoh, fa barakallahu ketika jiwa ini sudah malas menghafal, ya, hanya melamun, melamun, melamun. Terus akhirnya apa? Terus didorong kepada perkara-perkara yang sia-sia, bahkan sampai kepada kemungkaran. Makanya fa barakallahu kata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala min alamati iradillah 'anil 'abd insyighaluhu mimma la ya'ni. Di antara alamat-alamat berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah sibukkan orang tersebut dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perhatikan. Di antara alamat-alamat berpalingnya Allah dari seorang hamba, Allah sibukkan orang tersebut dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bagaimana kalau perkaranya maksiat? Kalau kita kok kemudian, ih ya Allah, kerjaanku dari liburan kok cuma nonton TV atau tongrong-tongrong nang kesik. Nah. Atau fa barakallahu fikum duduk di warnet atau di jalan-jalan. Ya, hati-hati. Itu alamat Allah berpaling dari Anda. Sehingga fa barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri alamat baiknya Islamnya seorang, dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau ada muslim kok senangnya perkara yang tidak bermanfaat, berarti ya Pak, dia Islamnya belum baik, jiwanya belum suci. Sehingga fabar kalau tikum ini, perkara yang ketiga adalah sibukkan jiwamu untuk selalu sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kadang kita fatrah futur. Kalau futur, terus cari yang lebih bermanfaat lagi, walaupun itu lebih ringan. Kalau maunya sudah bosan menghafal Al-Quran, capek, ya sudah, dengarkan murotal atau baca-baca buku-buku majalah kudua atau tasfiyah atau yang lainnya. Jangan sampai kamu berpalingan ke barang yang tidak bermanfaat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu amalin syirrah wa kulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila wari dzalik faqad halak. Nabi mengatakan likulli amalin syirrah, jiwa ini memiliki masa-masa semangat, wa likulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu ada masa futurnya, masa lemesnya, masa lesunya. Kemudian Nabi mengatakan faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa masa futurnya, masa lesunya digunakan untuk yang bermanfaat, untuk sunnahku, faqad ihtada, dialah yang telah mendapatkan petunjuk. Faman kanat ila ghairi dzalik, tetapi barang siapa yang memalingkan masa fatrahnya untuk selain dari sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Jadi kepada adik-adikku, ketika kita bosan di rumah, ketika liburan, hati-hati. Jangan disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. capek menghafal Quran, murojaah, dengarkan Al-Quran, atau kemudian dengarkan taklim, atau baca buku, atau ziarah kepada ikhwah yang ada. Di situ kita bisa mendapatkan faedah dari ziarah tersebut. Jangan sampai kemudian dilampiaskan, wah ini kesempatan menom bububoy. Apa? Bububoy apa bang? Ya, namun entong semuanya. Aduh, apa itu entong itu? Ya, buat nasi itu entong. Fabarakallahu fikum, luar biasa. Digunakan untuk maksiat. Apalagi film-film katanya sekarang penuh dengan kemaksiatan. Ya. Balpirik. Balpirik, nanti ketemu keluar itu loh, itu. Ya. Balsem pirik dan picet dan kerik. Nah, itu. Sinetron namanya kok Balpirik, ya. Balfir ya. Itu syirik. Masa ketika kita lagi kecelakaan tiba-tiba Balfir. Ya, saya datang gitu loh. Subhanallah. Ya. Dongengnya, khayalannya, ya. Fabarakallahu fikum. Ini anak-anak muda, pemuda-pemudi, putra-putri kaum muslimin dididik dengan film-film seperti ini, syirik. Ya, subhanallah. Teriak dewa, nanti dewanya datang. Ya, kalau dewanya lagi berhalangan, dewinya yang datang. Semuanya gitu. Luar biasa. Na'udzubillah. Sehingga fabar kawat waspada, wahai para tulabul ilm, ketika engkau masa lesunya datang, maka sibukkan terus dengan yang lainnya. Jangan sampai engkau lampiaskan untuk yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat, al-insaf. Hendaklah engkau latih jiwamu untuk selalu berlaku adil. Jadi fabar kalau begitu, jangan merasa suci. Kalau anda salah, ya sudah salah. Nabi alaihi wasallam ketika beliau ya dikatakan, wahai Rasulullah, tadi engkau telah membuat aku begini-begini, saya minta kisos. Ya sudah, tafadhol kisos. Ya, Nabi SAW dituduh oleh sahabatnya waktu itu berbuat kesalahan. Dia minta dikisos. Anak dia tadi diduduk oleh Nabi. Padahal enggak sengaja. Ya sudah. Nabi SAW dengan adilnya siap dikisos oleh sahabatnya. Ya Nabi, tadi aku ketika melawan ini dalam kondisi aku tidak memakai baju. Kamu harus lepas bajumu. Sudah, Nabi lepas baju. Kemudian tiba-tiba apa? Sahabat tersebut memeluk Rasulullah. Tidak jadi mengkisos. Pengen dapat barokahnya Rasulullah. Di sini fabarak kalau bikin seorang dai, seorang tulabul ilm harus selalu bersikap adil. Ketika anda salah, ya aku salah. Jangan kemudian gengsi. Ketika nyalain orang paling semangat, tapi ketika dirinya salah tidak mau rujuk, ini namanya enggak adil, enggak insaf. Makanya Nabi alaihi wasallam melatih para sahabatnya untuk bersikap adil. Dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan, inna bani Israel kana idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if qada'u law kanat fatimatu laqata'tu yadaha. Sesungguhnya Bani Israel, akhlak mereka apabila yang mencuri adalah orang-orang yang mulia, orang yang berpangkat, orang-orang yang memiliki jabatan, maka ditinggalkan. Ya, kalau yang nyuri, orang yang berpangkat, yang korupsi, yang berpangkat, ditinggalkan, dikasih kebebasan. Tetapi kalau seandainya ladzi sarqa fi dha'if fihim dha'if, apabila ia mencuri adalah orang-orang lemah di antara mereka, langsung dipotong tangannya. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku yang memotong tangannya. Insaf. Seorang kalau muanya anaknya salah, sudah fadol ustaz, muanya anak guru di sini, ya ternyata anak saya kemudian dipukul oleh ustaznya, ya sudah, terima saja. Jangan kemudian marah-marah. Ya, kenapa saya anak saya kok dipukul di sini? Enggak boleh mukul anaknya ustaz. Yang dipukul anaknya yang bukan ustaz. Ya. Begitu. Dari mana kaidahnya? Ini namanya apa? Orang yang enggak suci jiwanya. Sehingga orang yang ingin suci jiwanya, jagalah apa? Al-insaf. Kemudian yang kelima, as-shalah wa shadaqah. Dalilnya surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari mereka sedekah-sedekah mereka. "Tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim." Karena dengan sedekah itu akan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan mencegah seorang itu di perbuatan keji dan mungkar. Artinya berarti apa? Orang yang rajin salat insyaallah akan apa? Tersucikan jiwanya sehingga apa? Dia akan mudah meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga orang yang selalu sedekah, maka dia akan suci jiwanya. Karena sedekah itu akan mensucikan jiwa-jiwa seseorang. Kemudian yang selanjutnya yang ke-6. Tarbiyatun nafs adamul tsar minal ghair wa ya madhlumah. Hendaklah kita melatih jiwa kita untuk tidak mudah dendam kepada orang lain meskipun dia terzalimi. Latihan, jangan dendam meskipun ada yang dizalimi. Lapor sama ustaz, "Ustaz, tadi saya dipukul, ustaz." Ya, kenapa? "Tadi saya lagi main bola tiba-tiba dihajar sama teman saya." "Mana orangnya?" "Ini ustaz orangnya." "Betul?" "Iya." "Kamu minta apa?" "Saya pengen dendam, pengen kisos, pukul sebagaimana dia memukul saya." Orang yang seperti ini, fabarakallikum, pembawanya dendam, maka apa? Tidak akan mudah meraih kesucian jiwa. Yang matlamat adalah engkau berusaha melatih dirimu memaafkan orang meskipun orang itu menzalimi anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fusilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Ingat, wahai orang-orang yang beriman, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, namanya kebaikan dengan kejelekan itu enggak sama. Kebaikan itu lebih dicintai oleh Allah, dan kejelekan adalah dimurkai Allah. Ketika antum membalas kejelekan dengan kejelekan, berarti anda termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka anna waliyyun hamim, maka ketika ada terjadi permusuhan antara engkau dengan sahabatmu, maka janganlah engkau dendam, jadikanlah dia seolah-olah apa? Sebagai kekasihmu. Ketika terjadi perselisihan dengan temanmu, ingat, jadikanlah dia adalah sebagai teman dekatmu, sebagai kekasihmu. Sehingga fabarakatikum, apabila jiwa seperti ini keadaannya, maka fabarakatikum, dia telah meraih kesucian jiwa. Hati ini selalu tenang, penyayang, tawadhu, tidak sombong. Kemudian fabarakatikum, selalu dan selalu mendahulukan teman. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia selalu mendahulukan temannya meskipun dia barakallahu fikum berat. Dia dahulukan temannya dalam urusan dunia. Kalimat itsar, mendahulukan saudara kita, itu dalam perkara-perkara dunia. Salah kalau mau lagi softnya pertama, tiba-tiba bolong, "Fatah di akhir, antum yang di depan. Kenapa kok antum enggak maju?" Itsar, mendahulukan teman. Ini yang masalah. Ya, mendahulukan teman dalam perkara dunia. Adapun masalah-masalah muanya soft, harus berlomba-lomba. Kenapa antum hafalannya lambat? Ana ingin mendahulukan teman lah, biar lebih dulu selesai Al-Quran, baru aku nyusul di belakangnya. Ini salah. Sehingga fabarakulikum kalimat wuyukthiruna ala angfusihim walauka nabim khasasah, itu dalam perkara-perkara dunia. Ya, ketika sof, biarkan temannya mendawah barakulikum di depan. Ketika masalah Quran, Al-Quran dibiarkan temannya lebih dahulu, dia santai-santai. Tapi ketika masalah urusan dunia, masalah dagang, ya, masalah-masalah maunya rumah atau urusan yang lainnya, masalah dunia, dia tidak mau mengalah. Ini salah. Sebaliknya, harusnya sebaliknya, yaitu ketika dia mendahulukan teman dalam urusan dunia. Adapun ketika masalah akhirat, harus fastabiqu al-khairat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ini fabarakallahu fikum, ya, perkara-perkara untuk yang bisa menolong jiwa kita. Yang terakhir adalah ittiham an-nafs. Selalu menuduh dirinya yang salah. Ini jiwa yang baik. Selalu menuduh dirinya yang salah. Ketika ada permasalahan dengan teman, ini gimana nih yang salah? Afwan, ana yang salah. Padahal dia sih betul. Tapi dalam rangka menjaga sucian jiwa, enggak dendam dengan temannya dan tawabu, dia selalu, ya Allah, ini kayaknya salah saya, ya Allah, kenapa dia tadi kok enggak menjawab salam saya? Kenapa kok dia kemudian dikejar ta'awun untuk dengan saya, kok dia enggak mau? Kayaknya salah saya ini. Luar biasa. Kalau Anda punya jiwa seperti ini, berarti fabarakallahu ada alamat-alamat Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesucian jiwamu. Tetapi kalau maunya antum prinsipnya, oh dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah, ana enggak salah kok, ya, masa saya suruh meminta maaf? Ini adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak suci jiwanya. Sehingga fabarakallahu fikum ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Dari apa yang kami sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan sekali lagi, bahwasanya meraih kesucian jiwa adalah perkara yang berat, dan tidak ada yang bisa meraihnya kecuali oleh orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan hidayah. Sehingga hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujud kita. Di dalam sujud kita diperpanjang kalau salatnya sendirian dengan memperbanyak doa. Di antara doanya apa tadi? Hah? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dapat hadiah? Hadiahnya doa, jazakallahu khairan. Doanya barakallahu fiik. Siapa yang hafal tadi doanya apa? Doa biar hati kita suci, dan doa biar hati kita selalu bertakwa kepada Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, zadakallahu ilman nafi'an. Naam, barakallahu fik. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Baca doa ini selalu, agar kita apa? Selalu dibimbing dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa-jiwa kita. Nabi saja, ya, doa seperti ini sering membacanya, apalagi kita manusia yang penuh dengan dosa. Wallah alam suhab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas mungkin bahasa yang kurang pas, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Dan apabila benarnya kita, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema untuk pagi besok subuh, tema subuh adalah barakallahu fikum, yaitu perkara-perkara yang termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi insyaallah pembahasan kita adalah besok pagi perkara-perkara yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Wallah alam suhab. Ilahuna wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadzalu barakallahu fikum.